curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hah, jenengane bae sih tentara iki ya. Kudun-kudune kowe berani membela nusa dan bangsa. Pengorbanannya kudune gede. Tanah, sawah, bahkan ngantek nyawa kudune wani dipertaruhkan untuk nusa dan bangsa. Hah, iki ya. Lah iki nyendo cerita, Kang, tentang tentara anyaran ge sing lagi dites bagaimana nasionalismenya oleh pimpinane yaitu Jenderal Kapiten. Jajal yo tiri ge bae udah ngetes kayak apa sih Jenderal Kapiten ge. Kok tentara apa bakul pring gue jane ya? Kok tentara kok sekolahnya pring kayak gue sih keprive? Kiki udah pring Pak Jenderal Kapiten. Kayak nu bambu runcing. Kok malah bakul pring keprive sih? Oh, bambu runcing gue. Ya bambu runcing ya. Sunduk sate kegeden di kacang kepriwe jane lo. Jenderal Kapiten kok kayak gue. Ya wis, ge, nyong siki duwe tugas ngetes gue. Bagaimana jiwa nasionalismenya gue kayak apa jejal? Pertanyaan pertama ge, kandani. Angger gue duwe sawah loro ya, 2 hektar. Sanggup apa ora nak sing 1 hektar diwek namaring negara? Wah, nek nyong duwe sawah 2 hektar, komandan. Nyong duwe sawah 2 hektar iki ya Jenderal Kapiten. Tekwekna 1 hektar maring negara. Bahkan ora 1 hektar, kalau 1/2 hektar tekwekna nang nyong. Oh ya wis bagus. Siki nek misale kowe duwe omah loro, siji perumahan Bayur, loro perumahan Sampang misale. Kira-kira nek dijalukna negara siji kowe uli apa ora? Jangan kata 2 rumah Jenderal. Nyong duwe 8 omah bae. Sing pitu tak kowe kena negara nang nyong. Nyong bagian iki bae ora apa-apa. Si penting nyong menunjukkan cinta kepada negaraku. Oh ya bagus, bagus, bagus. Lah sing enak misale kowe duwe mobil. Mobil loro. Ki dijaluk nang negara kira-kira uli apa ora siji? Alah, nyong ora butuh mobil. Nyong bagian ban ngarep bae lega bae ora apa-apa nang gawe nyun-nyun nang omah. Wis nganalir weane nggo negara kabeh. Wah, bagus, bagus. Kamu memang punya sifat nasionalisme tinggi. Terakhir iki ya. Enggane-enggane kowe duwe wedhus loro. Enggane-enggane kowe duwe wedhus loro. Kira-kira nek dijaluk nang bangsa dan negara siji uli apa ora njesal? Aduh, nek wedhus loro ya ora lindral lah ya. Nyun sewu banget. Lha ora lek dijaluk nang negara sik priwe? Siji tok. Lah napa? Oke, anggar sing bangane mau iki ya. Sawah, omah, utawa mobil. Kowe pancen nyong ora duwe temenan, tapi anggar wedhus nyong duwe loro temenan dijaluk siji ya nyong sewu nggih. Wong anu dadi tentara bae nyong jan kelangan wedhusane 80. Nyong wedhuse mone 80 ro gara-gara daftar dadi tentara. Sing 80 tak dol kabeh. Apa ngene sing gari loro ke dijaluk maning ngane lah nyong kudu ngene siji tok ya melas lah ya mandan anu sending jandan lah. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.